Ya, kita sambut yang meriah Ar-Raudah dari Jombang. بمولد الهادي Itulah tadi penampilan Ar-Raudah dari Jombang, merupakan penampilan yang terakhir. Dimohon untuk para peserta diharap menunggu sebentar karena panitia dan dewan juri akan melakukan rapat untuk menentukan juara pada malam hari ini.